Srengenge sore iki atiku isih rasa sumpet nanging sempet mikir kesirane sing tak tresnani. Saksi pedih hatiku, kowe kowe ati sing tak cocok dadi kelompok. Pola balik kowe sing salah, nanging aku sing disalahke.